عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، قوم مسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas kisah perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini, barakallahu fikum, ada sedikit kisah yang menarik, karena pertama perang itu di dalam musim panas yang sangat dahsyat, sehingga beberapa munafiqin mengatakan la tanfiru fil har, jangan kalian berangkat di waktu panas seperti ini. Maka Allah menjawab dengan wahyu yang turun, qul inna jahannam ashadda nara, sesungguhnya neraka jahannam lebih panas lagi. Demikian pula muncul pembicaraan dari mereka, ucapan-ucapan yang merupakan alasan untuk menghindari perang Tabuk. Di antaranya ada orang yang berkata, di Tabuk sana adalah orang-orang berkulit kuning, wanita-wanitanya sangat cantik jelita, dan saya orang yang lemah. Kalau saya berangkat, niscaya saya akan terfitnah dengan wanita-wanita di sana. Alasan menghindari fitnah untuk tidak ikut berperang. Maka Allah turunkan wahyunya, wa minhum man yaqulu dalli wa la taftinni, di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku tidak berangkat, jangan bikin fitnah aku, karena aku mudah terkena fitnah. Maka Allah katakan, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahwa mereka sudah terjatuh dalam fitnah. Alasannya menghindari fitnah para wanita berkulit kuning di sana, tetapi kata Allah, mereka sudah jatuh dalam fitnah, yaitu mereka tidak mau ikut perang fi sabilillah, tidak mau ikut memperjuangkan agama, membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang juga banyak pembahasan di kisah perang Tabuk ini, ada beberapa orang yang bukan munafikin, bukan orang-orang yang tertuduh agamanya, bahkan orang-orang yang agamanya bagus, orang beriman yang ternyata terfitnah berat untuk berangkat. Disebutkan beberapa orang di dalam sejarah Ibnu Hisham rahimahullahu taala, di antara mereka adalah Ka'ab Ibni Malik Ibni Abi Ka'ab, Murarah Ibni Rabi', Hilal Ibni Umayyah, Abu Khaisamah, dan beberapa sahabat-sahabat lain radhiyallahu taala anhum. Ada kisah yang juga menarik tentang Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu, bahwa dikatakan Ibnu Hisham, inna Abu Khaisamah raja'a ba'da an sara ma Rasulullah SAW ayyaman. Abu Khaisamah kembali pulang setelah berangkat bersama Rasulullah SAW beberapa hari. Berarti sudah jauh perjalanan, sudah beberapa hari perjalanan. Sampai kemudian dia kembali pulang pada hari yang sangat panas, sangat terik. Sampai di rumahnya, wajada imra'ataini lahu fi 'arishaini, mendapati dua istrinya di dua arish. Arish itu seperti gubuk untuk istirahat, dan biasanya dibikin di kebun-kebun kurma. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sekarang mungkin saung ya, saung untuk istirahat. Bisa dibayangkan barakallahu fikum, dua istrinya masing-masing punya arish, punya saung sendiri-sendiri, duduk di dalamnya menunggu suaminya. Fi ha'itihi, di kebunnya. Qad rasyat kullu wahidatin minhuma arishaha, dan masing-masing istrinya sudah membasahi arishnya dengan air. Ini air conditioner ketika itu, supaya sejuk. Saung tadi dibasahi seluruhnya, rumbai-rumbainya dibasahi dengan air sehingga duduk di situ akan sejuk. Wa barradat lahu fihi ma, sudah didinginkan semua saungnya dengan air. Wa hayyat lahu fihi ta'aman, bahkan sudah dibikinkan makanan, snack-nya untuk istirahat di situ. Falamma dakhala qama ala babil aris, ketika Abu Khaisamah masuk melihat di kebunnya istrinya sudah berdandan, sudah duduk di arisnya, di singgasananya, di saungnya, dalam keadaan sejuk, sudah dibasahi seluruhnya dengan air. Fanadhara ila imra'ataini wa ma sana'ata lahu, beliau memandang dua istrinya dan apa yang dilakukan oleh keduanya. Faqala, maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fi dhihi wal rihi wal harri, sekarang ini Rasulullah sallam di tengah terik panas matahari, di padang pasir, di angin yang sangat panas. Wa Abu Khaisamah, sedangkan Abu Khaisamah duduk fi dhillin baridin, duduk di naungan yang sejuk ini. Wa ta'am, dan makanan yang dipersiapkan, dan wanita-wanita yang cantik. Fi malihi muqim, aku akan tinggal di sini, di tempat yang indah, yang sejuk, dengan istri yang cantik dan makanan-makanan yang nikmat. Ma hadza binas, sungguh ini tidak adil. Wallahi, ini tidak adil. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku enggak akan masuk ke saung kalian berdua. Siapkan perbekalan, aku akan kembali menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahayya'a, maka kedua istrinya mempersiapkan perbekalan untuk Abu Khaisamah. Wa fa'alata, keduanya melakukan perintah suaminya. Tsumma qaddama nadhihahu fartahal, disiapkan untanya dan kemudian berangkat kembali Abu Khaisamah. Tidak jadi meninggalkan Rasulullah SAW. Tsumma kharaja fi talabi Rasulullah SAW, beliau berangkat mencari, mengejar rombongan Rasulullah SAW. hatta adrakahu hina nazala Tabuk, hingga mencapai atau berhasil menyusul mereka di daerah Tabuk. Wa qad kana adraka Abu Khaisamah Umair, dan Abu Khaisamah di perjalanan bertemu dengan seseorang yang bernama Umair ibni Wahab al-Jumahi. Di perjalanannya ketika mencari Rasulullah SAW, fatarafaqa, maka keduanya beriringan berjalan mengejar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza danau min Tabuk, hingga sudah mendekat ke daerah Tabuk di mana Rasulullah SAW sudah tinggal di sana. Qala Abu Khaisamah li Umair ibni Wahab, dia berkata kepada Umair ibni Wahab, Abu Khaisamah berkata pada Umair, inna li dhanban, sungguh aku punya dosa. Fala alaika an takhallafa anni hatta ati Rasulullah sallam, silakan engkau memisahkan diri dariku, aku akan menemui Rasulullah sallam sendiri. Fa fa'al, maka sahabat tadi pun memisahkan diri. Hatta idza dana min Rasulullah sallam nazil bitabuk, ketika Abu Khaisamah berhasil menemui Rasulullah sallam di daerah Tabuk dalam keadaan beliau singgah di sana. Qala an-nas, manusia berkata, raqibun fit tariq muqbilun, ini belum datang, masih jauh. Manusia sudah berkata, ada satu orang berkuda atau satu orang berkendaraan di kejauhan. Kata Rasulullah SAW, kun Abu Khaisamah, kun Abu Khaisamah, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaisamah. Rasulullah SAW sudah merasa dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini mesti Abu Khaisamah. Kun Abu Khaisamah, itu Abu Khaisamah. Faqala Rasulullah SAW, kata mereka, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaisamah, ya Rasulullah, benar, dia sungguh Abu Khaisamah. Maka datanglah mendekat dan mendudukkan untanya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata, aula lak, aula lak ya Abu Khaisamah. Kalimat aula lak, fa aula, maknanya hampir saja ya Khaisamah, ya Abu Khaisamah, hampir saja wahai Abu Khaisamah. Makna aula lak, engkau hampir binasa, engkau hampir celaka wahai Abu Khaisamah. Suma akhbara, kemudian dikhabarkan oleh Abu Khaisamah apa yang terjadi pada dirinya dan mengaku salah bahwa aku tadinya kepikiran untuk pulang, tapi ketika melihat apa yang terjadi di rumahnya, dia merasa bahwa ini godaan. Tidak mungkin aku bisa santai seperti ini dalam keadaan Rasulullah SAW di tengah panas terik matahari dengan badai pasir di tengah padang pasir. Aula laka ya Abu Khaisamah. Faqala lahu Rasulullah SAW khaira. Setelah diakui kesalahannya, maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Wa da'a lahu bi khair, dan Nabi mendoakannya dengan kebaikan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina marra bil hijri nazalaha wastaqa an-nasu min bi'riha. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu dengan pasukannya singgah di daerah yang bernama Hijr. Dan mereka biasa setiap singgah di satu daerah nyari sumber air, menambah air-air mereka, mengisi tempat-tempat air mereka, minum dan menyuruh kendaraan-kendaraannya minum. Falamma rahu qala Rasulullah sallam, tetapi kali ini di daerah Hijr Rasulullah sallam berkata, la tashrabu min ma'iha syai'an, jangan kalian minum dari air di daerah sini sedikit pun. Wala tatawaddau minhu lis-salah, dan jangan berwudu dengan air ini untuk salat. Wa ma kana min ajinin, dan semua adonan-adonan roti yang dicampur dengan air dari sini jangan dimakan. Berikan pada binatang ternak. Falifuhul ibil, jadikan sebagai makanan ternak. Tidak boleh minum, tidak boleh berwudu, tidak boleh pula mengaduk adonan kue dengan air tersebut. Karena perbekalan utama mereka selain korma, ya roti. Dan mereka membawa bahan roti. Dan bikinnya mudah. Gandum dicampur air, kemudian ditemplokkan ke api, selesai. Mudah roti mereka dibawa-bawa. Wala ta'kulu minhu syai'a. Tapi kali ini siapa yang sudah mengaduk adonannya dengan air ini, jangan dimakan, berikan untuk unta. Wala yakhrujanna ahadun minkumul lailah. Dan jangan ada yang keluar malam ini kecuali harus ditemani dengan satu orang. La yakhrujanna ahadukum hadhihi al-lailah illa wa ma'ahu sahibun lahu. Kecuali harus ada sahib, harus ada teman. Fafa'alan nas, maka manusia pun melakukan hal tersebut. Ma amarahum bihi, apa yang Rasulullah SAW perintahkan pada mereka. Kecuali dua orang yang melanggar. Dari suku Bani Sa'idah. Kharaja ahaduhuma li hajatihi. Yang satu keluar karena ingin buang hajat sendirian. Wa kharaja al-akhar fi talabi ba'irin lahu. Sedangkan yang kedua keluar sendirian untuk mencari untanya. Fa ammal ladzi dhahaba li hajatihi. Adapun yang keluar untuk mencari hajat atau untuk buang hajat, khuniqa ala madhhabihi. Dia tercekik, dicekik orang di tempat dia buang hajat. Wa ammal ladzi dhahaba fi talabin ba'irin lahu. Adapun yang mencari untanya, fahtamalat hurrih. Dia terhempas oleh angin dan terjerumus, terlempar ke dalam jurang suku Bani Thaiy. Fa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diberitakanlah berita dua orang ini. Maka Nabi bersabda, alam anhakum an yakhruj minkum ahadun illa wa ma'ahu sahibuh. Bukankah aku sudah bilang, jangan ada yang keluar kecuali harus ditemani. Harus ditemani seseorang. Tsumma da'a Rasulullah SAW alladhi usiba ala madhhabihi fashufiya. Kemudian Nabi pun mendoakan orang yang tercekik tadi di tempat buang hajatnya, didoakan oleh Nabi dan sembuh. Wa amal akhar, adapun yang kedua yang terjerumus dalam jurang tempatnya suku Bani Thaiy, diantarkan oleh suku Bani Thaiy ketika kaum muslimin sudah sampai di Madinah. Falamma asbahan nas, ketika pagi harinya, berarti manusia tidak punya air karena Nabi melarang untuk ngambil air, melarang untuk meminum, melarang untuk berwudu dengannya. Maka pada pagi harinya, wala ma'a ma'hum, mereka tidak memiliki air sama sekali. Syakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu bahwa kami kehabisan air, kami kesusahan. Fa arsalallahu sahabatan fada'a Rasulullah sallallahu fa arsalallahu sahabatan fa amtarat. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah kabulkan, datang awan yang gelap, fa amtarat, tiba-tiba hujanlah turun di tengah mereka. Hatta tawan nas, hingga manusia pun puas dengan air yang Allah turunkan. Mereka minum, mereka berwudu, mereka mandi, dan mereka mengisi tempat-tempat air mereka, memberi minum ternak-ternak mereka. Wahtamalu hajatahum minal ma, dan mereka bawa sebagian air itu di perjalanan. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara hatta idza kana bi ba'dhi at-tariqi dhallat naqatuh. Ada kejadian lagi di perjalanan ini juga, bahwa ketika Rasulullah sallallahu sampai di beberapa jalan, hilanglah unta Rasulullah SAW. Ketika istirahat, duduk, untanya lepas, hilang. Fakharaja ashabuhu fi talabihi au fi talabiha. Maka para sahabat pun berpencar mencari unta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqama, Fakharaja ashabuhu bitalabiha wa inda Rasulillah SAW rajulun min ashabihi yuqalu lahu Umar ibn Khazam. Sedangkan Rasulullah SAW ditemani seorang sahabat yang mulia yang namanya Umar ibn Khazam. Umar ibn Khazam adalah seorang Aqabiyan yang bayat di Aqabah, Badriyan, pengikut perang Badr. Dan ini keutamaan-keutamaan. Wa huwa ammun Bani Amr ibn Hazm, dan dia adalah paman dari suku Amr ibn Hazm. Wa kana fi rahlihi Zaid ibn Lusayd al-Qainuqai. Di rombongan Zaid ini ada satu orang. Jadi mereka ini barakallahu fikum, di antara sunnah pasukan Rasulullah SAW itu dibikin kelompok-kelompok kecil. Dibikin kelompok-kelompok kecil, kayak regu-regu begitu ya. Nah, di antara regunya beliau ini Ammarah, anggotanya ada seorang dari turunan Bani Kainuqa, Yahudi. Namanya Zaid ibn Lusayd. Wa kana munafiqan. Dan orang ini diketahui masih memiliki penyakit nifaq. Qala Zaid ibn Lusayd, ketika mereka sibuk mencari unta Rasulullah SAW, Zaid ini berkata dengan kalimatnya, alaysa Muhammad yaz'umu annahu nabi wa yubirukum an khabari sama wa huwa la yadri aina naqatuhu. Kata munafik ini, katanya orang ini ngaku sebagai nabi, dia mendapatkan berita dari langit, mengetahui segala sesuatu yang akan datang, kok tidak tahu untanya di mana? Katanya, lihat sinisnya ucapan orang ini. Kaifa la yadri naqatahu, kenapa dia tidak tahu di mana untanya? Wa inni wallahi ma a'lamu illa ma 'allamani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Maka Nabi pun bersabda kepada Umar. Perhatikan, yang ngomong tadi Zaid, yang di dekat Rasulullah sallam Umar. Umar enggak tahu ucapan munafik tadi. Hanya mendengar ucapan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang berkata, bukankah dia, bukankah aku membawa berita dari langit, bukankah aku mengaku nabi, bagaimana mungkin tidak tahu untanya di mana? Beritahu dia, inni wallahi ma a'lam illa ma 'allamanillah. Ketahuilah bahwa aku tidak mengetahui apapun kecuali kalau Allah beritahu. Dan sekarang ini aku sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di mana untaku. Sungguh untaku ada di lembah ini dan itu, dia tersangkut talinya pada sebuah pohon sehingga dia tidak berjalan karena tali kendalinya tersangkut pada sebuah pohon. Fantaliqu, pergilah kalian ke sana, ambil. Ta'tuni biha, bawa kemari. Ta'tikun bin na'azakumullah. Nabi menyatakan ada orang yang berkata begini dan begitu. Kemudian dijawab bahwa walaupun Nabi, walaupun Rasul tidak mengetahui kecuali kalau diberitahu. Jangan dikira Nabi itu alimul ghaibi. Jangan dikira Nabi mengetahui segala yang ghaib. Tidak. Aku la a'lamu illa ma'alamani Rabbi. Aku tidak tahu kecuali kalau Allah beritahu. Dan sekarang ini Allah telah memberitahu aku di mana untaku. Untaku ada di lembah ini, lembah itu, dalam keadaan tersangkut di sebuah pohon tali kendalinya. Pergilah ke sana, ambillah. Qala, kata Umar mendengar ucapan Nabi terheran-heran. Wallahi la'ajabun, sungguh ini sangat aneh. Aku melihat sangat takjub. Min syai'in haddatsanahu Rasulullah SAW. Dari apa yang diucapkan oleh Nabi tadi. Apa maksudnya? Ada seseorang yang berkata begini dan begitu. Emang ada orang yang berani berkata seperti itu? Katanya Nabi, katanya mengaku tahu berita dari langit, katanya mengetahui segala sesuatu yang akan datang, mengapa tidak tahu untanya di mana? Tidak terbayang oleh Ammarah ada orang yang tega mengucapkan seperti itu. Kan ini muslimin. Qala akhbarahullahu anhu bikada wa kada, faqala rajulun mimman kana fi rahli Ammarah. Kemudian berkatalah seseorang yang ada di kelompoknya Ammarah, lam yahdurhu Rasulullah. Orang ini tidak hadir di sisi Rasulullah SAW, tapi justru di dekatnya Zaid Al-Qainuqa'i Al-Lusayt. Maka dia berkata, aku dengar kalimat itu dari Zaid Ibn Lusayt Al-Qainuqa'i Al-Maqalah ini sebelum kamu datang. Aku dengar. Maka Umar berarti tahu ternyata ucapan itu ucapan Zaid ini tadi. Fa aqbala Ammar ala Zaidin yuja'u fi 'unuqihi. Maka Umar langsung mendatangi Zaid dan kemudian dia jatuhkan dan dia tekan lehernya sambil berkata, "Ilayya ibadallah, inna fi rahli dahiyati wa ma ash'ur." Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, ternyata di reguku ada orang yang seperti ini, ada bencana padahal aku tidak tahu. Ukhruj ay aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah dari reguku, keluarlah dari kelompokku. Fala tusahibni, jangan engkau berkawan denganku selama-lamanya. Kata Ammar radhiyallahu taala anhu. Faza'ama ba'dun nasi anna Zaidan taba ba'da dhalik. Diriwayatkan wallahu ta'ala alam, katanya Zaid Al-Lusayt ini tadi bertaubat setelah itu. Dan berkata pula manusia yang lain, dia masih tertuduh sampai akhir hidupnya. Selalu tertuduh, selalu diawasi, selalu orang-orang mentahdir, ya. Kalau sekarang istilahnya menghindari orang ini. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iran. Kemudian berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Fa ja'ala yatakhallaf anhu ar-rajul. Maka tiba-tiba ada seseorang yang tertinggal jauh. Fa yaqulun, imma tertinggal jauh wa imma sengaja memisahkan diri. Ada dua kemungkinan. Karena memang perjalanannya sangat berat, sangat dahsyat. Ya Rasulullah, takhallafa fulan. Ya Rasulullah, si fulan hilang, enggak ada, tertinggal. Kata Nabi, da'uhu. Fa in yakun fihi khair, fa sayulhiquhu Allahu ta'ala bikum. Wa in yakun ghaira dhalik, faqad arahakum Allahu minhu. Kata Nabi, biarkan. Biarkan. Kalau ada kebaikan padanya, Allah akan gabungkan kembali bersama kalian. Kalau ada kebaikan padanya, fasayulhiquhu Allahu bikum. Niscaya Allah akan gabungkan dia bersama kalian. Jangan khawatir. Wa in yaku ghaira dhalik. Kalau ternyata tidak seperti itu, berarti tidak ada kebaikan padanya. Faqad arahakumullah. Berarti Allah telah mengistirahatkan kalian dari dia. Kalau ternyata jelek, alhamdulillah, dia pergi, kita istirahat dari kejelekannya. Kalau dia baik, insya Allah akan ketemu nanti di depan. Demikian kata Rasulullah SAW. Ada lagi yang tertinggal, dikatakan dengan kalimat sama, biarkan dia. Kalau ada kebaikan, insya Allah Allah akan gabungkan kembali. Kalau gak ada kebaikan, alhamdulillah, berarti kita dijauhkan, diistirahatkan dari orang itu. Sampai ada kalimat, ya Rasulullah takhallafa Abu Dzar. Abu Dzar sekarang hilang. Maka dijawab dengan jawaban yang sama, da'uhu, biarkan dia. Kalau ada kebaikan, niscaya akan Allah pertemukan dengan kalian. Kalau tidak ada kebaikan badannya, alhamdulillah, Allah istirahatkan kalian dari dia. Khonabina a'azakumullah. Pada Abu Dzar jelas ada kebaikan. Abu Dzar ma'ruf, ya. Tapi apa kejadiannya? Kok Abu Dzar tertinggal? Ada kisah tersendiri. Wa talawwama Abu Dzarin ala ba'irih. Abu Dzar selalu memarahi untanya yang lembek. jalannya lambat. Falamma abta alaihi akhadha mata'ahu fa hamalahu ala dhahrihi. Saking jengkelnya sama untanya, disuruh lari enggak mau lari, disuruh jalan lambat sampai tertinggal jauh. Sampai Abu Dzar setelah memarahi untanya tetap tidak mau berjalan, ditinggal oleh Abu Dzar. Dia ambil mata'ahu, hamalahu ala dhahrihi, ditaruh di punggungnya, jalan dengan semua barang di punggungnya. Entah berat mana dengan barang-barang yang di punggung tentara kita. Punggungnya dibawa dalam perjalanan jauh. Tsumma kharaja yattabi' athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengikuti pasukan Rasulullah SAW dengan masyian, dengan berjalan kaki. Wa nazala Rasulullah SAW fi ba'di manazil. Maka Rasulullah pun singgah sebagaimana biasanya di tempat persinggahan. Fa nadhara nadhirun minal muslimin. Maka seseorang melihat dari kaum muslimin. Ya Rasulullah, inna hadzal rajulun yamshi 'ala at-tariqi wahdah. Ya Rasulullah, aku melihat di kejauhan ada seseorang yang berjalan sendirian. Ada seseorang yang berjalan sendirian. Kata Rasulullah SAW, kun Abu Dzar. Jadilah Abu Dzar. Kalimat kun terjemahannya adalah jadilah. Tetapi maknanya bukan seperti ucapan Allah kun fayakun. Bukan. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an, kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Tetapi yang diucapkan Rasulullah SAW, kun Abu Khaisamah, itu dalam bahasa Arab, maknanya adalah mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Mudah-mudahan Abu Khaisamah. Sebagaimana yang tadi, kun Abu Khaisamah, ini juga sama, kun Abu Dzar, mudah-mudahan itu Abu Dzar. Artinya walaupun kata-katanya sama, yang diucapkan pada orang pertama, diucapkan pada orang kedua, diucapkan pada Abu Dzar, sama. Biarkan dia. Kalau ada kebaikan, niscaya Allah akan gabungkan dengan kalian. Kalau tidak ada kebaikan, alhamdulillah, kita diistirahatkan dari dia. Kata-katanya sama. Tetapi Rasulullah SAW dalam hatinya tahu bahwa Abu Dzar ini berbeda dengan yang lain. Abu Dzar berbeda. Aku yakin dia akan menyusul. Sampai ketika mereka berkata, ya Rasulullah, ada seorang berjalan sendirian. Kata Nabi, kun Abu Dzar. Mudah-mudahan itu Abu Dzar. Maka mereka pun begitu melihat wajahnya dengan jelas. Ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Ya Rasulullah, benar. Beliau demi Allah Abu Dzar. Faqala Rasulullah SAW, rahimallahu Abu Dzar. Rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzarin. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian dan akan mati nanti sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Ikhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar yang berselisih pendapat dengan khalifah di Madinah, maka khalifah menyatakan, kalau engkau memiliki pendapat seperti itu ya Abu Dzar, engkau enggak akan bisa hidup di sini. Abu Dzar merasa diusir. Taib, aku akan ke Syam. Beliau ke Syam. Sampai di Syam, berselisih lagi dengan gubernur Syam. Berbeda pendapat. Sampai gubernur Syam menyatakan, ya Abu Dzar, kalau engkau memiliki pendapat yang seperti itu, engkau tidak bisa bermasyarakat. Engkau enggak bisa hidup bersama manusia. Taib, aku akan ke Rabdah. Dia menjauh di tempat terpencil namanya Rabdah dengan budaknya. Tiba-tiba datang pasukan pemberontak Khawarij di masa Khalifah Utsman bin Affan. Membawa pasukan. Ya Abu Dzar, aku dengar kau diusir dari sana, diusir dari sini. Angkat bendera. Kibarkan bendera perlawanan. Kami semua akan jadi tentaranya. Kata Abu Dzar, mahlan ya ahlal Islam. Tenang-tenang wahai ahlal Islam. Awsani khalili, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Kalau engkau diusir ya Abu Dzar dari Madinah, mau ke mana engkau? Aku ke Syam, tempat suci. Kalau engkau diusir dari Syam, engkau mau ke mana? Ya Rasulullah, apakah aku lawan dengan pedangku? Kata Nabi, la, jangan. Jangan. Sabarlah. Wa in sayyaruka kaifa saruk. Sabarlah, walaupun mereka mengusirmu kemanapun kamu diusir, turutilah penguasa. Khamilin a'azakumullah. Sehingga Abu Dzar memegang prinsip tadi, wasiat tadi, tidak terprovokasi oleh Khawarij. Sampai kemudian ditemukan Abu Dzar di Rabdah dengan keadaan meninggal sendirian. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dikuburkan oleh musafir yang lewat. Dikuburkan, hadza huwa Abu Dzar. Dikuburkan, kemudian mereka salatkan, kuburkan, mereka lewat, memberitakan bahwa Abu Dzar meninggal. Persis seperti ucapan ini tadi. Ya Abu Dzar, rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdahu, wa yamutu wahdahu, wa yub'atu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lamma nafa Uthman, ketika Uthman mengusir Abu Dzar ke Rabdah. Sudah kita luruskan tadi, maknanya mengusir adalah mengatakan bahwa engkau tidak bisa dengan pendapatmu itu bermasyarakat. Barangkali perlu disampaikan masalahnya. Karena beliau berpendapat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha. Mereka-mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Ayat ini kata Abu Dzar menunjukkan kita enggak boleh nyimpan uang, enggak boleh nyimpan emas, enggak boleh nyimpan perak. Pakai apa yang dipakai, makan apa yang dimakan, sisanya masukkan Baitul Mal. Makanya ada orang yang berkata ini adalah sosialis pertama dalam sejarah Islam dan sebagainya. Padahal itu tidak benar. Tidak benar. Berbeda sosialisme dengan apa yang dipahami oleh Abu Dzar. Diingatkan ya Abu Dzar, kalau kamu berpendapat seperti itu enggak bisa. Manusia semua berpemahaman bahwasanya kalau itu adalah hak dia, yang penting dikeluarkan zakatnya, tidak mengapa menyimpan uang. Yang penting dikeluarkan zakatnya. Ancaman tadi adalah untuk orang-orang kafir, kalangan ahlul kitab, yang mereka mengambil uang sodakoh dari pengikutnya untuk dirinya pribadi. Ditimbun, ditimbun, ditimbun. Itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun bahasanya di sini nafa Uthman, Uthman ibn Affan mengusirnya, tapi kejadiannya bukan pergi engkau dari sini, bukan begitu. Wa asamahu biha qadarahu, dan beliau didatangi ajalnya di daerah tadi yang bernama Rabdah. Lam yakun ma'hu ahad illa imra'atahu wa ghulama. Tidak ada siapapun kecuali istrinya dan budaknya. Fa'usahum an aghsilani wa kaffanani wa da'ani ala qari'ati at-tariq. Pesan pada istri dan budaknya, mandikan aku, kafani aku, kemudian letakkan di jalan. Fa awwalu rakbin yamurru bikum faqulu. Rombongan pertama yang lewat, sampaikan, hadza Abu Dzar, sahibu Rasulullah SAW. Maka ditaati oleh istri dan budaknya. Kalau menggali sendiri enggak mampu, sehingga sesuai dengan pesannya, dimandikan, kemudian dikafani, ditaruh di jalan orang-orang lewat, sampai rombongan pertama lewat. Fa'inuna ala dafnih. Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, tolong bantu untuk dikuburkan. Falamma mata fa'ala dhalik. Maka ketika benar-benar wafat, wasiatnya dilaksanakan. Thumma wada'ahu ala qari'ati at-tariq. Kemudian diletakkan di jalan. Wa akbala Abdullah ibn Mas'ud fi rahtin. Tiba-tiba datang rombongan Abdullah bin Mas'ud. Min ahli al-Iraq. Bersama orang-orang dari Iraq. Umar falam yar'uhum. Dalam keadaan mereka umaran. Umar itu rombongan umrah. Rombongan umrah. Begitu melewati, mereka melihat jenazah ada tengah-tengah jalan. Qad kadatil ibil tatauha, hampir terinjak oleh unta-unta mereka. Wa qama ilaihimul ghulam, maka bangkitlah sang budak mengatakan, hadza Abu Dzar, ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Fa'inuna ala dafni, bantulah kami untuk menguburnya. Qala fastahalla Abdullah ibni Mas'ud yabki, maka belum maksud menangis melihat jenazah Abu Dzar. Sadaqa Rasulullah SAW, sungguh benar ucapan Rasulullah SAW bahwa dia akan berjalan sendirian dan mati sendirian dan dibangkitkan sendirian. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Dzar, dan domirnya, kata gantinya, kata ganti engkau, sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, tamshi wahdak, engkau wahai Abu Dzar berjalan sendirian, engkau mati sendirian dan engkau akan dibangkitkan sendirian. Tsumma nazala huwa wa ashabuhu fawarahu, maka bangkitlah beliau dan rombongannya kemudian menguburkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tsumma haddatsahum Abdullah bin Mas'ud haditsahu wa ma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan kejadian itu dan kemudian meriwayatkan hadis dari Nabi tentang itu, bahwa Abu Dzar akan mati sendirian. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ucapan itu tadi dari Nabi di perang Tabuk ini atau di perjalanan perang Tabuk ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Walam antaha Rasulullah sallallahu ila Tabuk atahu Yuhanna ibn Ru'bah sahibu Aila. Ketika sampai di Tabuk, didatangi oleh seseorang yang bernama Yuhanna ibni Ru'bah, penduduk Aila. Fasalaha Rasulullah sallam wa atahu jizyah. Beliau ini pimpinan desa Aila, mengajak damai dan mau membayar jizyah kepada kaum muslimin. Wa atahu ahlu Jarba, kemudian datang pula penduduk dari Jarba dan juga daerah Adruh. Wa atahu jizyah, sama juga meminta damai dan membayar upeti. Fa kataba Rasulullah SAW kitaban fahuwa indahum, maka Nabi pun menulis tulisan perjanjian damai tadi, bahwa mereka ikut bersama kaum muslimin di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Fakataba li Yuhanna ibni Ru'bah, demikian pula dituliskan surat yang sama kepada Yuhanna. Yuhanna itu kalau bahasa Nasrani Yohanes, di bahasa Arab Yuhanna. Isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, hadihi amanatun minallahi wa muhammadin nabiyyi Rasulullah SAW li Yuhanna ibni Ru'bah ahlu Aila. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah surat keamanan dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Yuhanna ibni Ru'bah, penduduk Aila. Sufunihim wa sayyaratihim, aman sufun mereka dan sayyarah mereka, sufun kapal-kapal mereka, sedangkan sayyarah adalah kendaraan-kendaraan mereka, bukan mobil tetapi unta, kuda dan sebagainya, disebut dengan sayyarah dari kata sara yasiru, berjalan atau alat perjalanan transportasi. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Lahum dimmatullah wa dimmatu rasul, dimmatu rasulihin nabi, di daratan dan di lautan mereka mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man kana ma'hum min ahli Syam, dan juga semua yang bersamanya, bersama Yuhanna, dari penduduk Syam, penduduk Yaman dan penduduk pantai, ahlul bahr. Faman ahdatha minhum hadatsan fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi, siapa yang mengada-adakan perkara baru, yakni merubah perjanjian ini, maka tidak akan terjaga hartanya dan jiwanya. Wa innahu thayyibun liman akhadahu minan nas, dan bahwasanya dia baik dengan selama dia mengambil perjanjian ini, berpegang dengan perjanjian ini. Wa innahu la yahillu an yumna'u ma an yaridunahu wala tariqan yuridunahu. Dan juga di antara isi perjanjiannya, tidak boleh melarang orang mengambil air yang datang ke desanya untuk mengambil air atau untuk melewati jalannya. Min barrin au bahrin, dari daratan atau dari lautan. Pejalan dari daratan, pejalan dari lautan, enggak boleh dihalangi perjalanannya, dan tidak boleh dihalangi kalau mau ngambil air. Karena memang jalan dan air adalah jubar, kata Nabi. Jubar itu milik manusia secara umum, milik bersama. Sumur milik bersama, jubar laut milik bersama, dataran jalanan milik bersama. Maka tidak ada yang boleh menghalangi. Wallahu ta'ala alam, ini salah satu surat dari surat Rasulullah SAW yang memberikan keamanan bagi penduduk Ailah dan desa-desa sekitarnya yang meminta perjanjian damai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.